Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyyakum. Kita mulai masuk dalam bab muqaddimah. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya ada 6 bab besar. Yang pertama adalah bab muqaddimah, dan yang kedua bab iman kepada Allah Ta'ala, yang ketiga bab iman terhadap hari akhir, dan yang keempat bab iman terhadap takdir, yang kelima hakikat iman menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan bab yang keenam bab penutup, yaitu ciri-ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Adapun bab muqaddimah yang akan kita ambil, yang akan kita pelajari insyaallah taala, meliputi khutbah pembuka yang dalamnya terdapat pujian Allah, pujian kepada Allah, syahadat, dan juga demikian terdapat pengertian al-firqah najiyah al-sunnah al-jamaah secara global atau secara sekilas. Kemudian penjelasan global tentang rukun iman yang 6 dan yang keempat prinsip pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Itu isi muqaddimah, ada 4 poin. Yang pertama khutbah pembuka, yang kedua pengertian firqah najiyah, an-najiyah, al-firqah an-najiyah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah secara sekilas, dan yang ketiga penjelasan global 6 rukun iman, yang keenam, yang keempat, prinsip pokok Ahlu Sunnah Jamaah dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah, yaitu beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Baik. Kita mulai. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Seringkali kita mendengar seorang ustadz, seorang ulama di dalam menyampaikan pelajarannya, membaca kitab para ulama yang sebelumnya mendoakan dengan mengatakan qala al-musannif rahimallah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Ini hakikatnya merupakan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada penulis dengan dalam bahasa kita mungkin berterima kasih, atau mungkin tepatnya adalah membalas kebaikan penulis dengan cara mendoakannya. Dalam rangka mengamalkan hadis man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh, barang siapa yang melakukan perbuatan baik kepada Anda, maka balaslah. Kelanjutan dari hadis itu, maknanya bahwa jika Anda tidak mendapatkan sesuatu yang digunakan untuk membalasnya, maka doakanlah sampai Anda mendapatkan diri Anda telah membalasnya. Demikian kurang lebihnya makna dari inti dari hadis tersebut. Dan hadis ini hadis yang sah, artinya bukan dhaif, sahih. Sahih dalam arti yang bukan dhaif, sehingga merupakan dalil kalau seorang mendapatkan kebaikan dari lewat perantaraan orang lain, kalau seorang mendapatkan perbuatan baik orang lain kepada dirinya, maka dia tertuntut dalam syariat Islam untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena jazaul ihsan itu ihsan. Balasan kebaikan itu kebaikan. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah meninggal dunia. Maka bagaimana cara membalas kebaikannya? Dalam hadis tadi, doakanlah. Maka kita sering-sering mengucapkan qala al-musannif rahimallahu taala. Bukankah lewat ajaran yang disampaikan oleh penulis kita bisa insyaallah terjaga keimanannya nantinya. Semoga sampai kita meninggal dunia semakin faham tentang nama Allah dan sifatnya. Semoga semakin dekat hubungannya dengan Allah. Maka kita membalas kebaikan penulis dengan mendoakannya. Jangan bakhil mendoakannya. Qala al-musannif, berkata penulis rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan setiap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang al-basmalah ini sudah berulang, mungkin hampir setiap ustadz menjelaskan ketika mengawali kajiannya, kajian kitabnya. Secara sekilas, bahwasanya alasan penulis mulai tulisannya dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang pertama karena mencontoh kitabullah, dan yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan surat yang pernah beliau tulis. Sesuatu itu kalau mencontoh, sesuatu itu kalau al-mutaba'ah, semoga amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Tinggal dimonitor keikhlasan seseorang ketika mengamalkan amal saleh. Sesuatu itu kalau mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, maka sedikit berbicara bisa jadi diberkahi oleh Allah. Diberkahi maksudnya, yaitu Allah anugerahkan kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam soha, barangkali inilah rahasia mengapa kitab ini sampai sekarang dipelajari di berbagai penjuru dunia. Padahal penulisnya sudah mati, sudah meninggal dunia maksudnya ribuan tahun yang lalu. Tapi masih dipelajari. Ucapannya pun juga tergolong ucapan yang sedikit. Artinya kitab ini kutai kecil, tipis. Namun Allah berkahi. Allah berkahi. Nah, sangat mungkin kan sebabnya karena mencontoh kitabullah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penulisannya. Di antaranya menuliskan al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita perhatikan kandungan al-basmalah, maka mengandung cerminan tauhid dari penulis. Bukankah tauhid itu sebab yang terbesar seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala? Apa cerminan tauhidnya? Di dalam al-basmalah terdapat al-isti'anah billah wahdah dan at-tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Ta'ala semata. Itu cerminan tauhidnya. Dalam al-basmalah terdapat dua perkara ini yang merupakan cerminan tauhid bagi pengucapnya ketika mengucapkan al-basmalah. Yaitu yang pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, memohon keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Sedikit tulisannya tapi dijaga oleh Allah tulisannya sampai ribuan tahun. Diberkahi oleh Allah. Betapa banyak tulisan yang jauh lebih tebal namun sudah judulnya pun sudah enggak pernah diingat apalagi isinya. Enggak pernah diingat oleh manusia barangkali. Barangnya pun juga sudah enggak ada. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika seorang mengucapkan al-basmalah ini, maka berarti dia memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala terkait dengan aktivitas yang dimulai dengan al-basmalah tadi. Kalau aktivitasnya penulis-menulis, maka hakikatnya dengan menyebutkan al-basmalah di awal tulisannya, penulis itu memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan petunjuk, diridhai oleh Allah tulisannya tersebut. Sehingga diridhai oleh Allah maksudnya demikian. Begitu. Dan juga mohon keberkahan. Semoga dengan sekalimat dua kalimat ini orang dapat hidayah. Ribuan jutaan orang dapat hidayah. Kebaikan yang banyak itu keberkahan. Dan tetapnya kebaikan tersebut terus dikaji. Dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun. Ribuan tahun. Jadi terkadang seseorang itu ketika mengucapkan sesuatu yang menjadi rutinitas, penjiwaan seperti ini enggak hadir dalam hatinya. Seorang mengucapkan basmalah, masuk kamar mandi. Anda mungkin jam terbangnya tinggi dalam mengucapkan basmalah ketika masuk kamar mandi. Tapi jujur kita koreksi diri kita masing-masing, sudahkah menghadirkan permohonan pertolongan kepada Allah ketika mengucapkan basmalah saat mau makan, saat mau apa, saat mau masuk kamar mandi, seperti itu. Sudahkah mohon keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak, yaitu keberkahan dan tetapnya kebaikan tersebut. Ketika masuk ke dalam kamar mandi, ketika kemudian mau makan, mau masuk kamar mandi, maksud saya seperti itu. Basmalah yang diucapkan mau makan ataupun mau masuk ke kamar mandi. Salam juga begitu, terkadang kebiasaan refleks lisan saja, masuk rumah assalamualaikum, kebiasaan yang sudah baik, tapi sadarkah Anda bahwasanya salam itu adalah doa, mendoakan. Hadirkah hati kita bahwasanya saya sedang mendoakan isi rumah ini. Nah ini, bukan sekedar refleks lisan. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di dalam al-basmalah terdapat keyakinan terhadap tiga nama Allah dan sifatnya yang terkandung dalam namanya, dalam namanya tersebut. Karena setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Jadi dalam al-basmalah terdapat tiga nama Allah dan tiga sifat Allah. Saya ulangi, tiga nama Allah dan dua sifat Allah, karena yang dua nama ini mengandung sifat yang sama dari sisi asal sifatnya itu sama, yaitu sama-sama mengandung sifat rahmah. Yang pertama nama Allah Allah, yang kedua nama Allah Ar-Rahman, dan yang ketiga nama Allah Ar-Rahim. Nama Allah Allah mengandung sifat al-uluhiyah. Jadi bedakan nama dengan sifat. Nama Allah Allah mengandung sifat al-uluhiyah. Nama Allah Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Rahmah itu bukan nama Allah. Rahmah itu sifat Allah. Yang nama Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahim nama Allah mengandung sifat Ar-Rahmah juga. Cuma nanti ada sisi bedanya sebentar lagi saya jelaskan insya Allah. Allah mengandung sifat al-uluhiyah. Apa sifat al-uluhiyah itu? Sebagaimana jelaskan oleh Ibnu Abbas, ingat saya radhiyallahu an, tentang makna Allah, bahwasanya Allah itu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala ala khalqihi ajmain, kurang lebihnya lafaz beliau demikian. Jadi kalau yang berbicara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan para ulama yang memiliki keahlian yang diakui oleh para sahabat yang lain, Ibnu Abbas pakar tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu an. Bahkan madrasah tafsir yang lulusan-lulusannya adalah para tabi'in ahlu tafsir yang namanya diukir di kitab-kitab tafsir sampai sekarang, itu ada tiga besar madrasah di zaman sahabat. Madrasah di antaranya dari tiga besar madrasah itu adalah madrasahnya Ibnu Abbas yang lulusannya adalah para tabi'in pakar tafsir yang ditulis nama-nama mereka di kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Baghawi, At-Tabari dan yang lainnya. Jadi kalau yang berbicara pakar tafsir tentang perkara yang ada dalam Al-Qur'an, kata Allah banyak dalam Al-Qur'an, maka ini memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Kata Ibnu Abbas, seingat saya beliau yang mengatakan ini, yang mendefinisikan lafaz Allah, Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain, yaitu yang memiliki hak untuk diibadai, disembah atas makhluknya semuanya, atas semua makhluknya. Dengan demikian al-uluhiyah adalah sifat yang maknanya berhak untuk disembah, keberhakan untuk disembah. Siapakah yang disifati dengan berhak untuk disembah? Hanya satu saja, Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada satupun yang boleh bersifat dengan sifat al-uluhiyah selain Allah Ta'ala. Tidak ada satupun selain Allah Ta'ala yang boleh bernama dengan nama Allah. Jadi enggak setiap yang ada dalam Al-Quran cocok untuk jadi nama anak. Karena semangatnya beragama Islam, setiap nama dalam Al-Quran jadikan nama apa anaknya. Saya pernah dapat nama, dan ini fakta, namanya musyrikah. Wanita yang syirik. Saya juga pernah mendapatkan nama di pamflet seorang pembicara namanya mufsidatun, berarti perusak wanita, perusak. Ini jadi enggak setiap yang bahasa Arab kemudian pantas dan layak dijadikan nama. Itu. Oh, ini dalam Al-Qur'an, iya dalam Al-Qur'an. Tapi kan maknanya merusak. Baik. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi kalau nama Allah tadi tidak boleh seorang pun bernama dengannya, dan juga demikian sifat al-uluhiyah. Ar-Rahman pun juga begitu, tidak ada satupun yang boleh bernama dengan nama Ar-Rahman. Maka kalau memberi nama, tambahkan Abdurrahman, tambahkan Abdun di depannya, Abdurrahman. Mengapa demikian? Dari sisi makna tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Karena Ar-Rahman mengandung sifat, nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Namun ketika digandengkan dengan Ar-Rahim, maka Ar-Rahmah dijelaskan bahwasanya bedanya dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahmah ini rahmat yang umum, rahmat yang luas. Semua makhluk dapat kasih sayang Allah dengan jenis kasih sayang yang umum. yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Semua dapat, orang kafirnya dapat juga, orang mukminnya apalagi, binatangnya dapat juga. Tapi jenis rahmat umum yang terkait dengan kemakmuran badan saja. Rahmat umum, belum ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Jadi jangan berbangga dengan rahmat yang kaitannya dengan makanan yang lezat, kemudian pokoknya yang terkait dengan kemakmuran badan. Karena ketika itu Anda belum ada bedanya dengan orang kafir, orang kafir pun juga ada yang lebih kaya dari Anda. Mengapa dibawakan bahwasanya dalam Ar-Rahman ada makna rahmat apa? Umum, rahmat yang luas, setiap makhluk dapat dengan jenis rahmat yang umum ini. Dari sisi akar bahasanya, Ar-Rahman itu kembali kepada fa'lan, yaitu wazan fa'lan. Wazan fa'lan itu mengandung makna as-si'ah wal imtila, luas dan penuh. Golyan misalnya, golyan itu mendidih. Jadi sangat panas sekali, titik panas yang tinggi, mendidih. Ghadban, lain dengan ghadib. Ana ghadban, lain dengan ana ghadib. Ghadban mengandung luas dan penuh, sangat marah. Marahnya sampai puncak ke ubun-ubun. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahman bedanya dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman mengandung makna bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, jenis rahmat yang umum, rahmat yang luas. Setiap makhluk dapat rahmat Allah, tapi jenis rahmat yang umum. Rahmat Allah yang umum, Allah anugerahkan kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Kepada orang yang berstatus wali Allah dan juga kepada orang yang berstatus wali syaitan. Jangan bangga Anda dengan rahmat, sekedar rahmat umum. Namun berbahagialah Anda ketika mendapatkan rahmat yang khusus yang ada dalam Ar-Rahim. Yang ada dalam Ar-Rahim. Ar-Rahim wazannya adalah fa'il. Fa'il. Fa'il itu cara memanainya ada dua. Di antaranya adalah dengan dimanai, sehingga saya ada dua. Yang jelas di antara yang jelas adalah dimanai dengan fa'il dalam konteks ini. Ar-Rahim dimanai dengan Ar-Rahim. Apa pengaruhnya terhadap makna? Menunjukkan kepada fi'il. Bahwasanya rahmat Allah itu sampai kepada makhluk. Sampai kepada makhluk. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang membawakan bahwa Ar-Rahim itu terkandung dalamnya rahmat yang khusus hanya untuk kaum mukmin. Hanya orang mukmin saja, tidak orang kafir yang mendapatkan apa? Rahmat Allah yang khusus yang terkait dengan keimanan, kasih sayang yang terkait dengan nikmat iman. Ya, berupa ilmu, bisa mengamalkan ilmu yang hak, ilmu yang bermanfaat, maksudnya bisa diamalkan, terkait dengan akhlak yang baik. Itu berarti Anda sedang dirahmati oleh Allah Ta'ala ketika Anda bisa berakhlak yang baik dengan ikhlas dan mutabah, dapat ilmu, apalagi sebesar-besar ilmu tentang ma'rifatullah. Anda sedang dirahmati oleh Allah. Ini yang jauh lebih tinggi daripada rahmat Allah yang umum. Dan rahmat Allah yang khusus hanya Allah anugerahkan kepada siapa? Yaitu, saya ulangi kalimatnya, bahwasanya Allah merahmati makhluk dengan rahmat Allah yang khusus hanya makhluk yang Allah cintai. Baik. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ar-rahim, seseorang bisa bernama dengan Rahim. Kalau Ar-Rahman, khusus nama Allah Ta'ala. Rahim, tidak sebagaimana Ar-Rahman, maka seorang bisa dinamai dengan Rahim, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun disebut sebagai sosok yang Ra'ufur Rahim. Disebut sebagai sosok yang rahim, afan, disebut sebagai sosok yang rahim. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, selebihnya dari penjelasan tentang basmalah, antum akan dapatkan di kitab-kitab yang lain, di para ustaz, dari para ustaz yang lainnya insyaallah taala, karena ini berulang basmalah ini. Selanjutnya penulis rahimallahu taala mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala bentuk puji-pujian yang maha sempurna hanya bagi Allah saja. Begitu kalau lengkapnya artinya. Segala bentuk puji-pujian yang maha sempurna hanya bagi Allah saja. Baik, apakah alhamdulillah? Jadi kalimat-kalimat yang sudah sering dapat ini sekali saja setidaknya Anda belajar. Setelah itu kepakai seterusnya insyaallah. Sudah berulang kali mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah habis sholat. Tapi ketika dikatakan apa definisi alhamdulillah, enggak tahu. Padahal ini kalimat yang sudah sering diulang oleh kita. Ini tidak selayaknya, tidak pantas. Bismillah juga demikian. Tidak pantas yang seperti itu. Bagi alhamdulillah, definisinya adalah wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi. Pendek. Wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zimi. Wasful mahmudi, apa maksudnya wasful mahmudi? Yaitu mensifati yang dipuji. Bil kamali, dengan sifat kesempurnaan. Kemudian ma'al mahabbati wa ta'zimi, diiringi cinta dan mengagungkannya. Mengagungkan yang dipuji. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ciri khas pujian. Bahwasanya pujian itu ciri khasnya adalah mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan. Artinya ini isyarat kepada sebab, atau saya ulangi, ini menunjukkan sebab pujian adalah kesempurnaan yang dipuji. Jadi ketika alhamdulillah, dan alhamdulillah definisinya seperti itu, hakikatnya mensifati yang dipuji, yaitu mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan. Ini menunjukkan bahwa Allah terpuji dengan sebab Allah memiliki sifat kesempurnaan. Baik kamalul dzati, kamalul wasfi maupun kamalul fi'li. Baik kesempurnaan terkait dengan zatnya maupun kesempurnaan terkait dengan sifatnya maupun kesempurnaan terkait dengan perbuatannya. Maka antum perhatikan macam-macam pujian Allah dalam Al-Quran. Antum perhatikan, kok ada kalimat pujian Allah itu, yaitu dengan dengan apa namanya ha mim dal, maka itu apa? Secara garis besar dikelompokkan menjadi lima, dikelompokkan menjadi lima kelompok. Yang pertama, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam rububiyahnya. Yang kedua, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Jadi ayat mana saja antum dapatkan ada pujian Allah dengan lafadz ha mim dal, maka terkait dengan secara umum bisa dibagi menjadi lima kelompok pujian ini. Yang pertama, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam rububiyahnya. Yang kedua, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Dan yang ketiga, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam asma, dalam asma dan sifatnya. Jadi tiga macam tauhid, tiga-tiganya itu. Terkait dengan rububiyahnya, terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan nama dan sifatnya. Yang keempat, pujian terhadap Allah atas syariatnya. Dan yang kelima, pujian terhadap Allah atas qadha dan qadarnya. Pokoknya ada pujian, langsung Anda cari. Ini terkait dengan apa? Sebab Allah dipuji dalam ayat ini apa? Pilih salah satu ini. Hubungkan dengan salah satu dari lima ini. Kalau bukan tentang rububiyahnya, ya tentang uluhiyahnya dan seterusnya. Karena bil kamali mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan, itu menunjukkan bahwasannya sebab terpujinya Allah karena Allah apa? Memiliki kesempurnaan, baik kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat maupun kesempurnaan perbuatan. Kemudian pada alhamdu ada alif lam yang menempel di alhamdu. Ini menyebabkan terjemahannya adalah segala bentuk puji-pujian. Jadi setiap kali saya menerjemahkan sudah saya upayakan melihat, mempertimbangkan syarahnya, penjelasannya. Ketika saya menerjemahkan di awal tadi segala bentuk puji-pujian, itu karena ada alif lam yang menempel dalam, yang masuk dalam hamdu. Hamdun, ya, jadi alhamdu. Alif lam di sini adalah lil istighraq. Jenisnya alif lam lil istighraq. Yaitu maksudnya alif lam universal yang mencakup seluruh bentuk puji-pujian yang maha sempurna dari segala sisi. Segala bentuk puji-pujian yang maha sempurna dari segala sisi. Itulah yang dimaksud dengan alhamdu dalam konteks ini. Berarti hanya Allah yang berhak dipuji dengan bentuk segala bentuk pujian yang sempurna dari segala sisi, hanya Allah. Tidak boleh selain Allah. Karena tidak ada yang berhak dipuji dengan segala bentuk puji-pujian yang maha sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada selain Allah yang berhak dipuji dengan pujian seperti itu, maksudnya demikian. Pantas kalau begitu, kalau makna al dalam alhamdu itu seperti itu, pantas kalau kelanjutannya dilanjutkan dengan lam pada yang masuk pada lafadz Allah. Li tambah Allah kan lillah. Aslinya lillah itu kan li, kemudian tambah Allah. Jadi lillah penulisannya. Pantas setelah alhamdu disambungkan dengan li. Kenapa demikian? Karena yang berhak mendapatkan segala bentuk puji-pujian kesempurnaan dari segala sisi hanya Allah. Maka disambungkan dengan li di sini lil ikhtisas wal istihqaq. Jenis lam di sini pada li itu lil istihqaq wal ikhtisas. Istihqaq menunjukkan kekhususan. Ikhtisas menunjukkan istihqaq menunjukkan keberhakan. Ikhtisas menunjukkan kekhususan. Khusus dan hanya haknya Allah segala bentuk puji-pujian tersebut. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji hanya bagi Allah yang arsala rasulahu telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa ilmu yang bermanfaat yaitu syariat ini wa dinil haq dan amal saleh. Berarti terkait dengan apa ini pujian dari lima bentuk pujian tadi yaitu pujian terhadap Allah atas syariatnya karena Rasulullah karena mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan syariat Islam ini. Pokoknya setelah kata alhamdulillah perhatikan sebab terpujinya Allah pada kalimat tersebut konteksnya apa? Di antara sebab pujian, dikarenakan di antara sebab pujian terhadap Allah adalah kesempurnaan in'am Allah, bahwasanya kesempurnaan Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka pantaslah penulis menyebutkan setelah alhamdulillah irsalur rasul, pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang terbesar. Termasuk kenikmatan yang terbesar bagi hamba. Salah satu kenikmatan yang terbesar bagi hamba adalah diutusnya utusan Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Salawat itu doa. Kalau kita ingin membalas kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah bersalawat. Bukankah kita tahu tauhid, kita bisa beragama Islam? Siapa yang mengajarkan pertama kalinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari utusan Allah yang diutus untuk membawa ajaran agama Islam kepada kita dari kalangan manusia. Maka setiap kali kita melakukan apa saja dari ibadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pahala. Karena lewat perantaraan beliau kita bisa mengamalkan ibadah. Setiap kita faham satu ilmu yang benar dalam syariat Islam ini, beliau dapat pahala. Jasa beliau sangat banyak. Gak mungkin untuk bisa kita balas jasa tersebut. Minimalnya bersolawat. Di antara bentuk minimalnya membalas kebaikan beliau. Oleh karena itu al-bakhil. Orang yang bakhil siapakah itu? Orang yang disebut nama beliau tidak mau bersalawat. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Jadi karena salah satu nikmat terbesar adalah pengutusan utusan Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahwa syariat Islam ini pantas kalau beliau setelah memuji Allah, yaitu penulis setelah memuji Allah, kemudian menyebutkan salah satu kenikmatan yang terbesar bagi kita ini. Alladhi arsala rasulahu bilhuda, yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu membawa ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq, dan membawa, saya ulangi, dan amal saleh. Artinya, satu faedah yang menarik di sini bahwasanya dinil haq ditafsirkan sebagai amal saleh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan ilmu yang luas, tapi beliau juga mengajarkan amal saleh. Jangan sampai para santri mad ilmi ikhwan maupun akhwat yang belajar wasitiyah hanya memperluas wawasan mempertinggi ilmu, namun amalnya enggak bertambah, ketakwaannya tidak bertambah. Bukan itu tujuan kita membuka kelas mahat ilmi. Tujuan kita adalah sama dengan yang kita mohon setiap hari dalam sholat-sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita, wajib berdoa setiap hari dengan doa ini, bahkan bukannya satu kali, karena sholat tidak hanya satu kali yang wajib dalam sehari. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ditafsirkan pada ayat yang sesudahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Apakah maksud nikmat di sini? Yaitu nikmat ilmu dan amal, karena ditafsirkan selanjutnya, kalimat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau, saya ulangi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ditafsirkan ulama maksudnya dimurkai karena apa? Yaitu berilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ditafsirkan ulama adalah tidak memiliki ilmu. Setiap hari yang kita minta itu supaya berilmu sekaligus beramal, bukan hanya berwawasan luas, berilmu tinggi, tapi enggak mengamalkan ilmunya. Sepulang dari kajian wasitiyah semakin tinggi kualitas ibadahnya, semakin baik akhlaknya, karena semakin kenal siapa Rabb-nya. Puluhan nama Allah, puluhan sifat Allah akan kita belajari dalam al-wasitiyah ini. Semakin kenal, semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Semakin jauh dari maksiat, bermaksiat kepada Allah. Itu yang dikehendaki dalam Islam, yang dikehendaki oleh Allah dalam Islam, dalam kita berislam. Coba bagaimana Allah mentarbiyah Rasulnya. Dalam surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disifati oleh Allah satu, tidak sesat. Berarti berilmu. Dan paling tingginya ilmu adalah beliau. Yang kedua, tidak ghai. Yaitu tidak apa? Meninggal, tidak meninggalkan al-amal bil ilm. Beliau sosok manusia yang paling mulia diantaranya dengan mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan, dan paling tinggi kualitas amalnya. Itu hasil tarbiyah Allah terhadap Rasulnya. Nah, bagaimana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah murid-muridnya? Barisan paling tingginya, termasuk barisan paling mulianya dari murid-muridnya, yaitu para sahabat, adalah al-khulafa ar-rasyidun. Bagaimana hasil didikannya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ini sifat khulafa beliau, pengganti beliau dalam apa namanya, meneruskan dakwah. Sifat pertama ar-rasyidin, ar-rusyd. Ar-rusyd itu ulama menjelaskan apa? Yaitu mengamalkan ilmu. Al-mahdiyin, al-huda, kebalikan ad-dhalal. Kalau waladhdallin kan tidak sesat. Berarti punya ilmu. Nah, senantiasa begini, menggabungkan ilmu dan amal, didikan yang baik dan benar itu. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya. Arsala rasulahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul adalah seorang pria merdeka yang mendapatkan wahyu berupa syariat atau kitabullah, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisih agama yang dibawanya. Baik, jadi definisi Rasul dan Nabi terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Namun yang saya pilih, wallahu ta'ala alam shawab, adalah yang terkuat apa yang saya, barusan saya sampaikan. Seorang pria merdeka, jadi terserah Allah, terserah Allah. Allah mau menjadikan Rasul. Jadi terkait dengan perbuatan Allah itu jangan ditanya. Yang akan ditanya justru kita. Jadi terkadang sebagian orang suka tanya-tanya, mengapa Allah begini, mengapa Rasul itu laki-laki, mengapa Ka'bah itu di Mekah, mengapa kalau seandainya di Jogja, dan seterusnya. Mungkin orang seperti itu. Mengapa? Yang akan dihisap itu Anda. Yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban kelak itu Anda. Maka banyaklah bertanya-tanya tentang diri Anda. Mengapa sholat saya enggak khusyuk tadi, sholat asar? Sholat zuhur, mikir rumah makan Padang, samping kos-kosan. Sholat subuh, mikir warung nasi kuning yang tutupnya sangat cepat, padahal kesukaan, samping kos-kosan juga. Nah, sholat asar, mikir UKT belum lunas misalnya. Nah ini, banyak tanya-tanya kepada diri sendiri masing-masing. Mengapa saya demikian? Mengapa saya demikian? Karena yang dimintai pertanggungjawaban Anda. Begitu. Jadi seorang pria, Rasul adalah seorang pria merdeka yang mendapatkan wahyu berupa syariat atau kitabullah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisih agama yang dibawanya. Sukses dalam mengikuti kajian wasitiyah adalah hafalkan singkatan-singkatan dengan DG yang YG, tujuan 7 tambah an, angka 7 tambah an, kemudian mereka MRK, seperti itu. Nanti perkara sampai rumah enggak bisa dibaca, itu urusan Anda. Ya, jadi tapi cepat kan, semua tercatat insya Allah. Teknik apa namanya, trik, tips lolos ujian wasitiyah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqafa billahi syahida, waqafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi yang maha mempersaksikan atas satu, sebagai saksi tentang apa, atas apa, satu, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Itu kandungan kalimat penulis. Dan cukuplah Allah sebagai saksi atas benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena sebelumnya kan tentang arsala rasulahu. Nyambung, nyambung. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yang kedua, benarnya risalah agama Islam yang beliau bawa. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, itu adalah hak, itu adalah benar. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan semua ajaran beliau. Dan persaksian Allah itu ada beberapa bentuk. Artinya Allah dikatakan bersaksi itu bukan sebatas persaksian dengan firman-Nya. Bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah Rasulullah. Bahwasanya Islam itu adalah hak. bukan hanya dengan firman-Nya, karena bentuk persaksian Allah itu banyak. Satu, dengan firman-Nya. Dua, dengan perbuatannya, nya-nya kapital semua, n-nya ya, maksudnya Allah. Dengan firman-Nya. Dua, dengan perbuatannya. Tiga, dengan peneguhan-Nya. Apa maksud peneguhan-Nya? Berupa pertolongan-Nya, berupa mukjizat dari-Nya yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkuasa di muka bumi. Berupa hujjah, itu hujjah yang hak, itu maksudnya persaksian Allah dengan peneguhan-Nya. Satu saja dari bentuk persaksian Allah di atas sudah cukup menjadi saksi atas benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa. Bagaimana lagi kalau dengan semua bentuk persaksian Allah tadi? Dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah utusan Allah, dan agama Islam yang beliau bawa adalah hak, itu dengan seluruh jenis persaksian tadi. Satu saja sudah cukup, apalagi semua. Wa asyhadu dan saya bersaksi. Ini ya, apa namanya? Diupayakan untuk semua kitab yang Anda pelajari, kalimat, kata per kata Anda kuasai dengan baik. Sehingga sangat jauh bedanya antara orang yang ngaji kitab secara langsung, kata per kata, kalimat per kalimat, dikeluarkan darinya fawaid, kaidah-kaidah, dawabit-dawabit, ta'rifat, definisi-definisi, taksimat, pembagian-pembagian, dengan sekedar baca terjemahan buku syarah. Dan Anda bisa bedakan orang yang menerjemahkan buku syarah, kitab syarah, sedangkan dia tidak menguasai, dengan orang yang menguasai. Kalau yang tidak menguasai mungkin akan menerjemahkan sebatas makna bahasa, buka kamus. Tapi ketika menguasai seseorang, apa itu persaksian, apa itu, maka hasil terjemahannya itu sangat beda jauh biasanya dengan yang tidak menguasai di bidangnya. Wa asyhadu dan saya bersaksi. Syahadat atau persaksian menurut bahasa Arab, syariat dan tafsir as-salafus saleh itu mengandung tiga perkara. Tiga perkara. Ini kan kalimat-kalimat umum ya. Kita asyhadu, mengucapkan asyhadu kan berulang kali dalam sholat-sholat kita. Mengucapkan alhamdulillah berulang kali. Mengucapkan basmalah berulang kali. Maka belajar cukup sekali aja. Sebetulnya ya belum cukup, tapi setidaknya sekali aja seumur hidup. Tapi terpakai seterusnya. Daripada hanya sekedar tahu terjemahannya padahal sudah berulang kali apa? Mengucapkannya. Karena terkadang kita itu double standard, berstandar ganda. Untuk perkara-perkara duniawi, fahamnya itu sampai mendetail. Contoh misalkan merek HP. Kalau mau beli HP, Masya Allah browsingnya enggak cukup sejam dua jam mungkin untuk menentukan HP mana yang saya beli. Jadi kalimat merek dan serinya itu enggak cukup bagi dia, perlu syarahnya. Speknya, spek itu kan syarahnya. Masya Allah, kata alhamdulillah berulang kali, ribuan kali dia ucapkan gak pernah dengar syarahnya secara terperinci. Sementara BlackBerry-nya dengan seri yang itu dia faham syarahnya, faham kelemahan-kelemahannya, faham kelebihan-kelebihannya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, double standar ini. Kalau untuk urusan dunia detailnya, masya Allah. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, itu mengandung tiga hal. Yang pertama al-i'tiqad, keyakinan. Yang kedua at-takallum, pengucapan. Yang ketiga al-ikhbar, pengkabaran. Yang pertama al-i'tiqad, keyakinan. Berarti namanya asyhadu, saya bersaksi, maksudnya a'taqidu, saya meyakini. Yang kedua at-takallum, yaitu berbicara, mengucapkan. Berarti asyhadu maksudnya juga atakallamu, saya mengucapkan. Dan yang ketiga al-ikhbar, pengkabaran. Berarti asyhadu juga mengandung ukhbiru. Sehingga asyhadu itu sepadan dengan a'taqidu wa atakallamu wa ukhbiru. Saya meyakini, saya mengucapkan, dan saya mengkabarkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu berdasarkan bahasa Arab, tafsir as-salaf, as-salah, dan berdasarkan syariat, makna syahadah itu seperti itu. Baik. Setelah kata asyhadu apa dalam matan? Setelah kata asyhadu dalam matan apa? Huruf apa? An. An di sini adalah huruf tafsiriyah. Tafsiriyah. Jadi kalau belajar langsung di majelis kok enggak beda dengan membaca buku terjemahan syarah, maka rugi. Rugi. Karena tidak usah datang capek-capek, baca aja syarah di rumah, beli koleksi 5 juta, bawa ke mana, Ihya, kemudian borong, syarah-syarah sudah, baca aja di rumah selama setahun. Baik, an, ini huruf tafsiriyah. Huruf tafsiriyah, an ini cirinya adalah kalimat sesudahnya menafsirkan kalimat sebelumnya. Kalau Anda hendak ingin tahu an tafsiriyah itu, ciri khasnya adalah kalimat sesudahnya menafsirkan kalimat sebelumnya. Yang diterjemahkan dengan bahwa, terjemahan bebasnya bahwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Jadi disebut sebagai kalimatut tauhid, persaksian tentang keesaan Allah, syahadat yang pertama. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Secara ini kalimat syahadat yang pertama, maka ya sebagai penuntut ilmu syar'i yang sudah mengkhususkan diri untuk mempelajari selama satu tahun, ya sepantasnya lah menguasai i'rabnya dan pengaruh maknanya. Sekali saja belajar, kan pendek la ilaha illallah. Setelah itu kemudian terpakai dalam sholat-sholat Anda, dalam ketika Anda azan, ketika dan seterusnya. Ini. Dan sudah saya tulis, silakan di akses di muslim.or.id, i'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya, tulis berseri. La ilaha illallah mengandung dua rukun, an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu peniadaan dan al-itsbat penetapan. Maksud an-nafyu yang tercermin dalam la ilaha, kalau al-itsbat itu tercermin pada illallah. Maksud an-nafyu adalah meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Satu. Dua, maksud an-nafyu adalah meniadakan seluruh sembahan selain Allah. Karena sembahan yang batil. maka ditiadakan, wajib ditiadakan. Yang kedua, maksud an-nafyu adalah menolak penujuan ibadah kepada selain Allah. Menolak penujuan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Adapun al-itsbat yang diambil dari illallah mengandung dua pula. Yang pertama, menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, menetapkan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah saja. Menetapkan bahwa peribadatan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Itulah tauhid, gabungan nafi dan itsbat. Nafi saja bukan tauhid, dan itsbat saja bukan tauhid. Tauhid adalah gabungan nafi dan itsbat. Dan tauhid adalah pendidikan dasar dan pertama. Bagi umat ini, bagi kita semuanya. Maka kalau tauhid mengandung nafi dan itsbat, maka pendidikan kepada umat juga harus mengandung nafi dan itsbat, tidak cukup itsbat saja. Di antara tuntutan seseorang ketika memenuhi rukun nafi dalam la ilaha illallah adalah benci kepada musuh Allah, kafirin, musyrikin, benci kepada lawan dari tauhid, yaitu syirik. Tuntutan itsbat adalah seorang cinta kepada Allah, cinta kepada ajaran Allah yaitu tauhid, cinta kepada orang yang melaksanakan tauhid, ahlu tauhid. Kalau nafi, benci kepada lawan dari tauhid, syirik. Benci kepada lawan dari ahlu tauhid, ahlu syirik, orang-orang kafir. Baik. Wahdahu diartikan semata. Ini adalah ta'kid. Fungsinya ta'kid, penegasan. Rukun itsbat. Perhatikan, la ilaha illallah itu sudah termasuk sigoh yang paling terkuat karena menggabungkan penafian dan peniadaan. Dalam usul bahasa Arab, dalam metode gaya bahasa, dalam gaya bahasa Arab, di antara bentuk pembatasan yang terkuat adalah menggabungkan peniadaan dan pengecualian ilah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu sudah sangat kuat sekali. Itu pun sama penulis masih ditambahkan penegasan berikutnya. Wahdahu, semata. Ini menegaskan itsbat, rukun itsbat, menegaskan illallah. Hanya Allah semata yang berhak disembah. La syarikalah, masih ditambahi dengan penegasan berikutnya. Tidak ada sekutu baginya. Ini penegasan ta'kid bagi rukun nafi, rukun an-nafyu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, semata tidak ada sekutu baginya. Tanpa la syarikalah pun sudah terkandung hakikatnya la syarikalah ini pada rukun an-nafyu. Tapi diulangi maknanya dengan lafaz yang lain oleh penulis, baik itsbat diulangi maknanya maupun nafyu diulangi, an-nafyu diulangi maknanya dengan lafaz yang lain, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang terpenting, tervital dalam keimanan seorang muslim. Pondasi dasar dari agama Islam dikuatkan dengan tidak hanya satu penguat. Iqraran bihi, sebagai penetapan dengan hati dan lisan. Ini juga ta'kid lagi, penegasan terhadap makna asyhadu. Iqraran bihi, yaitu sebagai penetapan dengan hati dan lisan atasnya. Itu penegasan dari kata asyhadu. Karena apa? Karena masdar maknawi dari asyhadu, yaitu maf'ul mutlak. Wa tauhida, penegas lagi. Masya Allah. Jadi penegas apa? Penegas la ilaha illallah, tauhid. Menegas lafaz la ilaha illallah yang disebutkan sebelumnya. Faedah yang menarik di sini, diulang-ulang keyakinan, satu keyakinan ini oleh penulis dengan berbagai lafaz. Isyarat bahwasanya namanya keyakinan itu butuh pengulangan. Enggak cukup satu kali khatam. Bukankah banyak terbukti orang yang sudah terlanjur dicekoki oleh bapak ibunya atau lingkungannya oleh dengan keyakinan-keyakinan yang batil, kemudian setelah itu tahu bahwasanya keyakinan itu salah, tapi masih saja ada pengaruhnya. Padahal sudah tahu itu apa? Salah. Mungkin dari kecil diberitahu kalau kamu ke pantai selatan pakai baju kuning atau baju warna tertentu, hati-hati, kena musibah kamu, misalnya. Nah, sudah tahu belajar tauhid, belajar kitab tauhid, kemudian mandi-mandi di sana, pas pakai baju itu. Nah, masih merinding juga, masih ada pengaruhnya. Nah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana keyakinan batil oleh para orang tua yang belum faham, semoga Allah berikan petunjuk mereka dan kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini bagaimana diulang-ulang. Istri orang ilok. Kata orang ilok itu berkali-kali dari mulai TK sampai bus orang ilok nyapu bengi-bengi misalnya. Nyapu malam hari tidak baik. Nah, atau apa namanya, matanya bawahnya bergerak, wah mau menangis. Mengapa? Karena air mata itu larinya ke bawah. Jadi mungkin begitu alasannya. Atau ada burung gagak, mau ada yang mati. Dan seterusnya. Ini diulang-ulang keyakinan ini sampai mengakar. Nah, kita kemudian ingin membersihkan hanya sekali khatam saja. Hanya sekali saja mendengarkan. Baik. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini persaksian terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghambaan diri beliau kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Berarti status abdun, hamba Allah. Ciri khasnya hamba Allah berarti apa? Taat kepada Allah. Berarti sebutan-sebutan ketaatan itu sesuatu yang mulia. Sampai ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sebutan itu Allah jadikan sebagai persaksian seorang muslim, syahadat yang pertama. apa rukun yang pertama maksudnya, syahadat yang kedua. Sebutan ketaatan Abdullah, sebutan ketaatan Abduhu, yaitu hambanya, sebutan ketaatan. Ini sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyebabkan seorang mulia, sebutan ketaatan ini. Bukan sesuatu yang memalukan. Terkadang orang itu terbalik, kalau disebut santri, itu langsung terasa passing grade-nya turun. Tapi kalau disebutkan mahasiswa S3, nah ini mungkin tinggi. Padahal yang dipelajari adalah ilmu dunia. Walaupun bermanfaat, namun jelas tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu syariat, wahyu Allah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam Al-Qur'an disebutkan tentang saya ulangi, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang peristiwa tentang apa namanya? Masalah Isra Mi'raj, maka menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan abdun, hamba. Dalam konteks peristiwa yang sangat besar, yang sangat mengagumkan, yang sulit diterima oleh logika ketika itu dari mungkin banyak orang. Kelaziman adat kita kalau ada peristiwa besar, peristiwa resmi, seremonial yang besar, nasional, bahkan yang diundang adalah mungkin presiden, para menteri dan seterusnya. Ketika menyebut seseorang, apa biasanya? Disebutkan gelar-gelar secara lengkap, pangkatnya secara lengkap kalau itu dari militer misalnya. Karena ini peristiwa besar, kaliber nasional, seremonial besar. Lihat. Bagaimana Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut beliau dengan abdun, dengan sebutan abdun, maksudnya sebutan hamba, begitu maksud saya. Lafaz persisnya tidak demikian. Dalam peristiwa besar, maka berbahagialah ketika Anda menjadi berstatus santri mahat ilmi, santriwati mahat ilmi. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, dalam persaksian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini menolak dua penyakit besar dalam beragama Islam. Satu ifrat, dua tafrit. Dalam semua hal, akidahnya, muamalahnya, berakhlaknya, dalam ibadahnya, semua hal, penyakit, dua induk penyakit ini harus dihindari. Yang pertama tafrid, yang kedua ifrat. Semua bisa masuk dalam akidah, dalam penyakit ini bisa menyerang akidah seorang, begitu maksudnya. Saya ganti kalimatnya, ya semua bisa apa? Menyebut semua bisa menyerang, tafrid dan ifrat ini bisa menyerang akidah seseorang, ibadah seorang, amal akhlak seorang dan seterusnya. Berlebih-lebihan ifrat, ghulu nama lainnya, tafrid dan mengurangi batasan syariat. Ifrat melampaui batasan syariat. Yang benar bagaimana? Sesuai batasan syariat. Jangan dikurangi dan jangan di apa? Yaitu dilebihkan. Mengurangi dalam arti yang tentu tercela. Mengurangi batasan syariat yang tercela. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari abduhu, maka menolak ghulu, ifrat. Rasulullah SAW adalah utusan Allah, tapi kan hambanya tetap. Enggak boleh dikultuskan, enggak boleh dinaikkan kedudukannya. Dari abdun kepada ma'budun. Dari hamba kepada sesembahan, enggak boleh. Sehingga ketika memuji Rasulullah SAW buat syair-syair, yang mungkin di tembangkan saat acara-acara tertentu. Maka jangan sampai ghulu, berlebih-lebihan. Beliau adalah Abdullah, bukan ma'budun, bukan sesembahan. Pada wa rasuluh adalah apa? Yaitu menangkal penyakit apa? Menangkal serangan penyakit tafrid. Menelantarkan hak beliau sallallahu alaihi wasallam, mengurangi hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya apa? Polling pendapat, siapakah tokoh dunia yang paling hebat? Satu, Einstein misalnya. Dua, Darwin misalnya. Tiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Kufur ini, kufur akbar. Karena mengandung pelecehan. Menghina Rasulullah sallallahu walaupun bukan agamanya yang di yang beliau bawa yang dihina, walaupun bukan agama yang beliau bawa yang dihina, itu memurtadkan seseorang walaupun hanya ujung rambutnya yang dihina. Ada satu buku bagus tentang pembatal-pembatal keimanan, risalah doktoral kalau tidak salah ingat. Tebal bukunya. Dibahas tentang pembatal keislaman dalam i'tikad, dalam ucapan, dalam perbuatan. Tebal. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka walaupun beliau hamba Allah, tapi bukan orang kebanyakan. Beliau adalah utusan Allah, bahkan utusan Allah yang paling mulia. Syariat yang bawahnya paling sempurna. Kok di nomor sekian kan? Pelecehan itu namanya. Kemudian, sebagaimana tadi, asyhadu an la ilaha illallah, tuntutannya adalah cinta Allah, cinta tauhid, cinta ahlu tauhid, membenci musuh Allah, membenci lawan tauhid, membenci lawan ahlu tauhid. Maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuntutannya adalah apa? Cinta as-sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ahlu sunnah wal jamaah. Benci kepada musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benci lawan dari as-sunnah al-bid'ah. Benci lawan dari ahlu sunnah wal jamaah ahlul bid'ah wal furqah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kandungannya adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati beliau dalam setiap perintah beliau. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan menjauhi apa yang beliau larang. Demikian intinya. Wa tasdiquhu fima akhbar. Dan membenarkan setiap kabar yang beliau sampaikan. Dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Tidak boleh dengan bid'ah, tapi harus dengan sunnah. Harus dengan syariat Allah ketika beribadah kepada Allah. Itu kandungan dari syahadat yang kedua tersebut. Ya. Di jam saya kurang 10 menit, di jam itu malah justru lebih 5 menit ya, setengah 6 lebih 5 menit. Ya. Baik. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ya. Oh iya. Ya. cuma ketiga sebetulnya. Yang pertama untuk apa? Untuk